Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, kembali di malam Sabtu ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita online, membahas berbagai topik yang berbicara tentang akidah tauhid. Dalam pembahasan yang lalu telah membahas yaitu estafet perjalanan kita kelak di akhirat sampai pada melewati Shiratal Mustaqim. Recording in progress. Namun setelah itu akan dilanjutkan dengan masalah syafaat. Ya, syafaat pembahasan setelah Shirat, karena di antara syafaat nanti adalah di saat umat Rasulullah SAW melewati Shirat tersebut, di mana Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para nabi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan umat mereka dalam melewati Shirat tersebut. Baik, tak lupa pula di malam yang bahagia ini kita memperbanyak ungkapan salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa diberikan kabaran kekuatan iman oleh Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau. Dan sebelum kita mulai membahas topik syafaat, sedikit mengingatkan kepada jemaah semua kembali di hari-hari yang penuh berkah ini untuk mengisi dengan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah yang sangat berarti bagi kita insyaAllah telah di akhirat. Maka Rasul kita SAW dalam 10 awal dari hari bulan Zulhijjah ini sangat memotivasi umatnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin dalam melakukan ibadah-ibadah. Karena ibadah yang dilakukan dalam 10 hari ini memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan para ulama menyebutkan ya khairu ayyam dunya, dan dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW sebaik-baik hari di dunia ini. Ya, hari dunia yang paling baik itu adalah 10 awal Zulhijjah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Ya, sebagian ulama menyebutkan lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar, dan sebagian lagi menyebutkan siangnya afdolnya Zulhijjah, malamnya adalah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Baik, tentu berbagai aktivitas itu ya sangat banyak sebetulnya, dan ibadah-ibadah yang mudah yang untuk kita lakukan. Banyak di rumah berzikir kepada Allah, bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, kemudian atau haqqala la hawla wa la quwata illa billah, istighfar, astaghfirullah, dan berbagai zikir-zikir yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, diperbanyak di dalam rumah kita sambil mengajarkan kepada anak kita, baik ibu-ibu sedang memasak ataupun menstrika, apapun kegiatan kita, insyaallah tidak akan menghalangi kegiatan-kegiatan urusan rumah tangga kita sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk di antaranya membaca Al-Qur'an, bersedekah, berinfak, berbuat baik sesama tetangga, kemudian dalam antara keluarga, ya, seorang istri yang berbuat baik kepada anak-anaknya, suaminya, demikian pula sebaliknya, mereka akan diganjar oleh Rasulullah dengan pahala yang sangat luar biasa pada hari ini. Termasuk di antaranya amalan-amalan yang afdal, yaitu jangan lupa hendaknya nanti tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan puasa Arafah, dan demikian pula bagi yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya. Baik, itu sedikit pesan-pesan sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk pada materi kita yaitu tentang syafaat. Akan dimulai dari penjelasannya secara artinya secara etimologi dan terminologi, atau secara bahasa Arab dan juga secara istilahi, secara istilah atau secara syar'i, apa yang dimaksud dengan syafaat tersebut. Baik, syafaat artinya dalam bahasa adalah dom musye ila mitlihi, yaitu menggabungkan sesuatu kepada semisalnya. Ya, jadi lawan dari syafaat itu adalah witr. Jadi kalau syafaat artinya ganda, kalau witr artinya ganjil. Ya, maka setiap bilangan ganjil itu sebut tuh bilangan witr, bilangan ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7, 9, ya, 11, dan seterusnya. Kemudian disebut bilangan-bilangan asyafaat itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Baik, maka artinya yang digabung pada sesuatu, maka menjadi kuat dia, ada sandarannya, semisal. Ya. Dan syafaat juga berarti adalah wasilah wattalab, yaitu sebagai penghubung dan juga sebagai permintaan. Ini wahada lugatun. Ini adalah secara istilah, secara afan, secara terminologi, secara etimologi, secara bahasa, secara ilmu bahasa, ya. Artinya adalah bergabung satu kepada semisalnya atau sebagai wasilah, penyambung, ya, atau disebut juga permohonan, permohonan atau permintaan. Adapun urfan secara uruf, ya, artinya adalah su'alul khair lil ghair, memohon kebaikan untuk orang lain. Nah, itu secara istilahi, dalam istilah-istilah fuqaha juga disebutkan, yaitu talabul khair lil ghair atau su'alul khair lil ghair, memohon kebaikan untuk orang lain. Nah, jadi umpamanya Rasulullah SAW memohon untuk umatnya, ya, seorang anak memberi syafaat kepada orang tuanya, nah, kelak di akhirat dan seterusnya. Orang beriman, semua orang beriman, ya. Kemudian juga malaikat memberi syafaat kepada orang-orang beriman dan seterusnya. Baik. Artinya indimamu ila akhar nasir lahu wasailan anhu. Jadi wasailan anhu. Jadi menggabungkan permohonan. Jadi orang tadi meminta kepada Allah, cuma digabung permohonan itu oleh orang lain, didukung, artinya mendapat dukungan. Sebenarnya yang di masa hidupnya Rasulullah SAW, sahabat umpamanya, seperti kisah yang terjadi pada hari Jumat saat Rasulullah SAW berkhutbah, ya, terjadi panceklik kekeringan di kota Madinah, maka salah seorang dari jamaah yang disebut atau Badawi, dari orang pedalaman yang tinggal di padang pasir, ya, disebut Badawi, orang Badawi, nah, berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, tolong mohonkan kepada Allah. Ini meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW memohonkan untuk umatnya. Nah, ini talabul khair lil ghair, memohon kebaikan untuk orang lain. Ya, baik. Di samping orang-orang tadi juga bermohon, maka seperti contoh ketika ada salah seorang sahabat yang buta, ya, disebut Utsman bin Maz'un atau lain-lainnya, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, udullah iyarudda basari, ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah agar mengalihkan penglihatanku. Rasulullah SAW menyebutkan, in sabarta falakal jannah, jika engkau mau bersabar, bagimu adalah surga. Tapi orang ini mengatakan balik doa, tapi tetap mohon doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berwudu, salat dua rakaat dan berdoa dengan doa, Allah masyafi'ni fihi wa syafi'hu fiyya. Nah, ini, ya Allah, tolong terima syafaatnya untukku dan tambah pula doaku agar engkau menerima syafaatnya. Jadi orang yang meminta, Rasulullah juga mendoakan. Jadi bergabung dua permintaan. Ya, baik. Ini bentuk syafaat, yaitu dengan bentuk doa, ya, dari orang-orang yang dimohonkan syafaatnya. Baik. Dan syafaat ini ada dua jenis, ada syafaat manfiyah wa syafaat mutsbatah. Manfiyah maksudnya syafaat yang tidak bisa dan berlaku, dan syafaat yang berlaku. Nah, syafaat yang berlaku ini nanti akan dibahas dengan dua syarat. Baik. Dan kebanyakan penggunaan makna syafaat ini adalah fi indimani min man huwa a'la hormatan wa martabatan ila man huwa adna, yaitu menggabungkan seseorang yang derajatnya lebih mulia, lebih tinggi tingkat ketakwaannya dan keimannya, kepada orang yang lebih rendah derajat keimanannya dan ketakwaannya atau kehormatannya. Jadi makanya Nabi lebih mulia dari umatnya, maka Nabi, ya, memohonkan untuk umatnya. Nah, ini syafaat. Ini disebut dengan syafaat. Baik. Itu yang umumnya begitu, ya. Kata beliau disebutkan di sini kebanyakan digunakan makna ini adalah bergabungnya orang yang lebih tinggi kehormatannya, kedudukannya kepada orang yang lebih rendah, ya, di dalam permohonan doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa min syafaati du'aul mar'i li akhihi. Ya. Di antara syafaat itu adalah permohonan seseorang bagi saudaranya. Ya, wa talabuhu min Allah taala an yahdiyahu ila shawab. Di antaranya permohonan seseorang untuk saudaranya dan mohon kepada Allah agar Allah menunjukinya kepada jalan yang benar, kepada kebenaran. Au yadfa'u anhu darran, atau Allah menghindari saudaranya dari hal yang buruk. Nah, itu bentuk syafaat. Dan di bagian bentuk syafaat adalah permohonan seseorang untuk saudaranya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya petunjuk ke jalan yang lurus kepada kebenaran atau menghindarkannya dari hal-hal yang memudaratkan atau membahayakan. Au yaghfiru lahu, atau Allah memohon kepada Allah agar Allah mengampuni khotayahu, kesalahan-kesalahannya. Sawa'un kana dzalika fil hayati dunya min al hayy lil hayy. Apakah itu terjadi permohonan itu dari seseorang yang masih hidup keduanya? Orang yang hidup memohonkan petunjuk untuk orang yang masih hidup, ya? Atau min al hayy lil mayt, atau dari orang yang hidup untuk orang yang sudah mati? Kita mendoakan. Nah, ini bentuk dari sebuah syafaat dari seorang mukmin terhadap saudara yang lain. Masih sama masih hidup atau terhadap saudara yang telah meninggal. Tapi tidak ada disebutkan dari mati untuk orang hidup. Yang ada itu adalah dari orang hidup untuk orang mati. Nah, kadang-kadang banyak orang-orang yang perbuatan kaum musyrikin dahulu adalah yaitu memohon kepada orang mati, ya, yang tidak mendengar permohonan mereka, yang berbeda alamnya. Nah, untuk beliau disampaikan permohonan kepada Allah. Ya, ada dua jenis permohonan orang kafir musyrikin dahulu. Imam meminta kepada orang sudah meninggal itu agar Allah menerima doanya, atau dia memohon kepada orang tersebut langsung. Jadi ada bentuk praktik dua syiriknya dilakukan orang-orang musyrikin dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perbuatan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Mereka menyembah, ya, sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula manfaat untuk mereka. Mala itu la yanfa'uhum wa yaqulun, lalu mereka beralasan, haula'i syufa'una 'indallah. Mereka-mereka yang kami seru ini adalah memberi syafaat di sisi Allah. Itu ujar orang musyrikin. Yang pada hari-hari ini sebagian orang juga masih berargumentasi dan argumentasi yang sama. Dikatakan orang musyrikin bahwa mereka meminta kekuburan dengan alasan itu syafaat. Dalam mereka meminta syafaat. Ya, padahal itu persis dengan perbuatan kaum musyrikin yang Allah telah jelaskan Al-Quran itu perbuatan syirik. Kenapa? Karena dari dua sisi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pertama, doa permohonan itu adalah kepada yang gaib, dan orang mati itu kan gaib. Ya, dia tidak dapat mendengar kita di dunia, dan kita juga tidak tahu kondisinya di dalam alam barzakh sana. Ya. Nah, yang kedua itu adalah ibadah, syirkum fil ibudiyah. Yang kedua adalah meyakini orang yang sudah mati dapat mengetahui kondisi dan mendengar permohonan orang di dunia. Ini adalah syirik dalam tauhid rububiyah. Karena meyakini adanya sesuatu selain Allah dapat mengetahui hal yang gaib. Nah, ini telah kita jelaskan sebelumnya. Au kana dzalika yaumal qiyamah, atau hal itu nanti pada hari kiamat di mana semua orang sudah berada sama-sama hidup di hari kiamat itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang berhujah membolehkan yang meminta-minta kekuburan itu yaitu dengan hujah yang syafaat yang akan terjadi pada hari kiamat. Lihat hujah-hujah mereka dalam kitab-kitab mereka yang meminta-minta kepada Allah, selalu mengatakan buktinya boleh meminta kepada Nabi, di mana hari kiamat kelak Nabi SAW akan dimohon oleh manusia untuk beri syafaat bagi mereka. Iya benar, itu tidak digari, tapi bukan berarti hal yang sama terjadi setelah Rasulullah wafat. Maka setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan, ya, permohonan syafaat seperti ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan mereka tidak memohon kepada Rasulullah ketika mereka dalam keadaan hal-hal yang sulit. Maka ketika Umar bin Khattab terjadi kekeringan di Madinah, beliau bertawassul dan doa atau memohon syafaatnya, doanya Abbas paman Rasulullah SAW. Kalau seandainya boleh dan meminta kepada Rasulullah memohonkan kepada Allah, akan mungkin Umar bin Khattab berpindah kepada Abbas, karena yakin bahwa Rasulullah SAW jauh lebih mulia kedudukannya daripada Abbas. Cuma Rasulullah telah mangkat, telah meninggal. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak meminta kepada Rasulullah, cuma memberitahu saja kalau dulu waktu Rasulullah masih hidup, kunna natawassal bi Rasulillah. Waktu Rasulullah masih hidup, kunna dulu. Makanya disebut kunna fi'il madhi di situ. Ya, wal an, dan sekarang, kenapa sekarang tidak lagi dengar Rasulullah? Ya, karena Rasulullah telah mangkat. Wal an natawassal bi ammi Rasulullah. Sekarang kita bertawassulnya dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abbas adalah di antara sahabat yang paling mulia, kemudian dari sisi kedekatannya dengan Rasulullah sebagai ahlul bait. Nah, Itu di antara Umar bin Khattab bertawasul dengan doa Abbas, ya. Baik, berikutnya. Dan atau hal demikian nanti pada hari kiamat, ya. Syafaat itu sabab min asbab allati yarhamullahu biha may yarham min ibadihi. Syafaat itu adalah salah satu sebab dari sebab-sebab yang Allah dapat memberikan rahmat melalui syafaat itu kepada orang yang Allah rahmati dari hamba-hambanya. Salah satu dari sebab. Maka yang berhak mendapatkan syafaat itu atau akan meraih syafaat itu ataupun memberikan izin untuk mendapatkan syafaat itu hanyalah orang ahlu tauhid. Nah, ini disebutkan dari orang yang benar-benar memiliki tauhid, bukan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meminta kepada kuburan, kepada orang telah mati, siapapun orang mati tersebut, baik nabi maupun wali, ya tetap sama seperti perbuatan orang musyrikin dahulu. Dan itulah alasan orang musyrikin dahulu ketika mereka meminta-minta kuburan orang soleh mereka dengan hujah sebagai meminta syafaat, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa yaqulun haula syafa'unallah. Mereka berhujah, mereka berkata, mengatakan, beralasan, mereka yang kami seru itu adalah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat itu kepada orang-orang berbuat syirik. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni, ya, orang-orang yang bersekutukannya dan mengampuni apa yang selain itu, ya, selain dosa syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dosa syirik yang tidak diampuni adalah bukan berarti pada berbuat syirik, yang maksudnya tidak bertobat dari dosa syiriknya sebelum meninggal. Tapi jika orang itu pernah berbuat syirik dan bertobat, taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud oleh ayat ini adalah apabila dia meninggal dan tidak bertobat dari dosa syiriknya, maka kala di akhirat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafian ampunan ini bukan bagi pelaku syirik untuk bertobat di dunia. Adalah bagi pelaku syirik yang tidak bertobat, kelak di akhirat dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik, kelak di akhirat, ya, pelaku-pelakunya yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang bermacam-macam, karena adanya amal kebaikan yang luar biasa menghapus dosanya dan juga syafaat dan seterusnya, ya. Maka yang dimaksud ayat ini bukan berarti bertobat di dunia ini. Kalau orang berbuat syirik di dunia lalu bertobat sebelum meninggal, itu pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena ya banyak di masa hidup Rasulullah SAW orang-orang yang pernah berbuat syirik masuk Islam. Dan sampai hari ini orang-orang yang pernah berbuat syirik jika masuk Islam dari agama-agama di luar Islam, mereka berbuat syirik masukkan Islam, hapus semua dosanya. Jadi yang dimaksud di sini tidak mendapat ampunan kalau di akhirat jika dia tidak bertobat sebelum meninggal dari dosa syiriknya. Tapi jika bertobat, maka Allah mengampuninya sewaktu di dunia. Tapi di akhirat kelak tidak akan diampuni. Baik, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Karena kadang-kadang sebagian penceramah-penceramah ada yang keliru menjelaskan maksud dari ayat ini, seakan-akan orang yang pernah berbuat syirik tidak akan pernah diampuni dosanya. Yang tidak akan diampuni dosanya adalah orang yang tidak meninggalkan perbuatan syirik sampai ia meninggal dan tidak bertobat dari dosa syiriknya. Tapi jika dia bertobat sebelum meninggal, Allah pasti ampuni. Ya. Kemudian syafaat itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari syafaat dari sisi selainnya, ya, bukan dari Allah. Kalau syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala ada memiliki dua syarat. Yang pertama adalah syarat pertama izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hendak memberi syafaat. Allah mengizinkan kepada orang yang memberi syafaat. Jadi memang Allah menjanjikan para nabi akan mendapat syafaat, dapat membantu dengan doanya umatnya, ya, kaumnya, demikian pula anak yang soleh, demikian pula orang yang mati syahid, dan berbagai keutamaan-keutamaan amal, orang yang hafal Al-Quran, anak kecil, anak bayi yang meninggal akan memberi syafaat kepada orang tua mereka, dan banyak lagi, ya, amal-amal yang memberikan syafaat kepada, dapat memberi syafaat kepada orang lain, ya, jika dia mendapat izin. Jadi bukan mutlak, karena ada sebagian hujahnya orang-orang yang berbuat syirik kepada para rasul, para nabi. Ya, hujah mereka adalah kan Allah sudah berikan kepada nabi itu syafaat. Jadi kita minta sama nabi lagi. Kalau sudah jadi hak Nabi. Jadi makanya kita minta sama Nabi, kata mereka. Padahal syafaat itu memang dijanjikan Allah untuk para Nabi memiliki syafaat. Tapi bukan berarti mereka memberikan syafaat tanpa ada ketentuan atau tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu tidak akan pernah seorang Nabi, seorang wali, siapapun, ya, anak tidak akan dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Jika orang tuanya bukan sebagai seorang beriman, ya, apalagi jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Hujjah dalilnya mana? Harus mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Tidak ada seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada seorang pun, siapapun dia, nabi, wali, ya, anak yang soleh, orang yang hafal Quran, mujahid, yang mati syahid di jalan Allah, tidak bisa. "Man dzalladzi?" Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tidak ada yang bisa siapapun memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Dan dalil yang lain adalah ini jelas, waktu kita tahu ya dalam ayat surat apa? Surah Al-Baqarah ya. Ayat 255 dikenal dengan ayat kursi ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 109, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu." Nah, Allah katakan, tidak ada syafaat tidak berguna. Pada hari tidak ada manfaat syafaat illa man adzinalah, kecuali bagi orang yang dapat izin baginya. Jadi tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali orang mendapat izin, liman adzinahur rahman, orang-orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih. Wa radiyallahu qawla, dan juga orang yang diridhai ungkapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah reda baginya tentang ungkapan mereka. Itu syarat. Jadi jelas ada syaratnya. Bukan berarti mutlak syafaat itu dengan dapat diberikan tanpa ada ketentuan-ketentuan. Tidak. Jadi tidak. Semua nabi tidak bisa memberi syafaat kalau tidak memenuhi syarat orang yang mau menerima syafaat tersebut. Allah tidak akan mengizinkan kepada para nabi, para wali untuk beri syafaat kepada mereka. Baik. "Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzinalahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Ini dalam surat Thaha ayat 109. Pada hari itu tidak syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi orang tidak berguna, ya, kecuali bagi orang yang diizinkan baginya oleh Allah, oleh Zat yang Maha Pengasih, ya. Dan waradhiyallahu, dan Allah radhai baginya ungkapannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 23, Allah berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah." Ya. Tidak ada bermanfaat syafaat. Ya, syafaat tidak akan berguna, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa liman adzinalah, kecuali bagi orang yang dapat izin baginya. Ya, orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, juga orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada syafaat mendapat bermanfaat kecuali bagi orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tu'ni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyaknya malaikat di langit tidak dapat memberi, tidak, la tu'ni syafa'atum, tidak ada gunanya syafaat mereka sedikit pun, syai'an illa, kecuali min ba'di, setelah Allah beri izin baginya. Jadi malaikat pun tidak bisa memberi syafaat kecuali telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa kam min malakin fis samawati," betapa banyaknya malaikat di langit. Apakah malaikat bisa memberi syafaat? Bisa. Kapan? Kalau telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak malaikat di langit, kata Allah Subhanahu wa taala, "La tu'ni syafa'atun syai'an," tidak ada manfaat, tidak akan berguna syafaat mereka sendiri pun, ya, "illa min ba'di," kecuali setelah ayyadhanallahu, setelah Allah mengizinkan, ya, "lima yasha'u," bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Para ulama mengambil dari ayat ini dalam surat An-Najm ayat 26 ini dua syarat syafaat, karena di situ illa liman adzina, ya, ya, di sini sebutkan, "Wa kam min malakin fis samawati la tu'ni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha." Min ba'di ayyadhanallah. Setelah Allah tidak ada manfaatnya, tidak akan berguna syafaat-syafaat. Dan betapa banyak malaikat di langit, kata Allah, tidak akan berguna syafaat mereka sendiri pun, ya, atau mereka tidak akan dapat memberi syafaat sedikit pun illa min ba'di, kecuali setelah Allah mengizinkan, ya, illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha, bagi Allah, orang yang dikehendaki Allah, biar orang mendapat izin dari Allah malaikat mendapat izin dari Allah SWT. Kemudian wayardo, dan juga orang yang mau menerima syafaat, mau diberi itu juga diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidus syafa'ah, ya. Di mana penghulu semua pemberi syafaat dan rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadis syafaat menyebutkan hadis yang panjang itu yang telah pernah kita bahas, ya, di antara kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah yaitu ini disebut Maqamul Mahmud, tempat di mana Rasulullah SAW sangat dipuji oleh semua manusia, yaitu ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, lalu mereka mendatangi para nabi untuk memberi syafaat kepada mereka. Mulai dari Adam sampai kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, ya, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semua nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW menolak dan tidak berani untuk memberikan syafaat, dan mereka menyebutkan alasan inna rabbi qad ghadiba lam la yaqdab qablu mithlah wala ba'du mithlah, sesungguhnya Rabbku hari ini marah yang tidak akan pernah marah sebelumnya, seperti yang belum pernah marah seperti ini sebelumnya, dan juga tidak akan marah seperti ini setelahnya. Kemudian disebutkan ketika datang kepada Rasulullah SAW, analaha, dan maka Rasul menyebutkan dalam hadis, fa'astazinu ala Rabbi, maka saya memohon izin kepada Rabbku. Jadi sini Rasulullah SAW memohon izin ketika memberi syafaat pun memohon izin kepada Allah SWT. Fa'astazinu ala Rabbi, saya memohon izin kepada Rabbku. Fa'yu'zanuli, ya, fa'yu'zanuli, maka diberikan izin untukku. Wa'ilhimuni mahamidah ahmaduhu biha, lalu Allah mengilhamkan kalimat-kalimat pujian kepadaku, la tahduruni al-an, yang hari ini aku belum mengetahui kalimat-kalimat pujian yang akan diungkapkan, yang akan diucapkan oleh Rasulullah SAW di akhirat ketika mohon syafaat di padang mahsyar untuk manusia agar dicepatkan atau agar mereka melanjutkan fase berhisab, ya, berhisab dan untuk amal mereka. Baik. Fahmadu bitil kemahami, ya, aku lalu memuji Allah dengan puji-pujian itu. Wa akhir lahu sajidan, lalu aku sujud kepada Allah. Qayqal, setelah itu dikatakan kepadaku, ya Muhammad irfa' ra's. Ya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma' lak, ungkapkanlah apa permohonanmu, engkau akan didengar permohonanmu itu. Wa sal tu'ta, mintalah, engkau akan diberi. Wa isfa' tusyaffa', memintalah syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberi syafaat. Di sini Rasulullah SAW sebelum memberikan syafaat, buktinya Rasulullah SAW memohon, sujud, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka disebutkan fa'astazinu ala Rabbi, jelas sekali hadisnya, maka aku memohon izin. Jadi Nabi Muhammad memohon izin untuk diberikan izin agar Allah memberikan izin memberikan syafaat, ya, kepada umatnya. Itu syarat yang pertama, ya, bagi para nabi, orang soleh, syafaat ataupun para malaikat dapat memberikan syafaat kelak di akhirat jika mereka diizinkan Allah untuk memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah ar-ridha 'anil masyfu'i lahu. Ar-ridha 'anil masyfu'i lahu. Allah ridha terhadap orang yang mau mendapat syafaat. Orang yang mau diberi syafaat itu Allah meridainya. Jadi ada syafi', ada masyfu'i lahu. Ada masyfu'i lahu, jadi ada yang memohonkan syafaat, yang memberi syafaat, ada yang mau menerimanya. Nah, yang penerima ini harus mendapat ridha dari Allah SWT. Nah, waridha Allah Ta'ala la yahsul illa bittiba'i amir wa ijtinabin nawahi. Sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapat kecuali dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larang-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama amara bihi fahuwa mardiyun mahbubun. Segala yang diperintahkan Allah, maka itu adalah hal yang perkara yang diridai dan cintai Allah SWT. Wa ma naha anhu, dan apa yang dilarang Allah SWT, fahuwa mubghadun mambudun, itu adalah dibenci dan ditolak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perkara yang paling dibenci Allah SWT apa? Syirik. Oh, maka orang-orang berbuat syirik tidak akan dapat meraih syafaat, tidak akan mendapat syafaat Rasulullah, tidak akan mendapat syafaat malaikat atau orang-orang beriman. Nah, itu perkara yang sangat berbahaya dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang paling diridai Allah Subhanahu wa taala tauhid. Ya, orang bertauhid Nanti akan disebutkan dalilnya bahwa yang paling berhak mendapat syafaat dari Nabi SAW adalah orang-orang benar baik bertauhid mengesahkan Allah dengan ibadahnya atau dengan segala bentuk ibadahnya. Dalil-dalil tentang syarat yang kedua ini adalah wajibnya mendapatkan keridhaan dari Allah yang mau menerima syafaat itu, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 28 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yashfa'una illa liman irtadha. Ya, para nabi atau malaikat tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Ya, mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali untuk orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ada dua. Izin bagi orang yang memberi syafaat, izin bagi orang keridhaan bagi orang yang mau menerima syafaat tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ya ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari sahabat dan tidak pula pemberi syafaat ya yang bisa diharapkan. Tidak ada. Kalau dia berusaha zalim ini adalah orang berbuat kesyirikan. Maka dia tidak akan bisa mengharapkan syafaat dan juga tidak ada namanya sahabat. Ya. Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu dari para sahabat, ya, teman akrab dan tidak pula pemberi syafaat yang dapat ditaati, maksudnya akan diberi permohonannya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayat berikutnya dalil juga adalah tentang syarat yang kedua ini adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menerima syafaat, surah Al-Mudaththir ayat 48 faman tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat, tidak berguna untuk mereka syafaat orang yang beri syafaat. Dan manfaat tidak artinya mereka tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mau atau yang bisa memberikan syafaat. Faman tanfa'u syafa'atu syafi'in. Maka oleh sebab itu para ulama membagi syafaat adalah syafaat musbatah wa syafaat manfiyah. Syafaat yang ditetapkan, yang diizinkan, yang berlaku, yang terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syafaat yang tidak berlaku adalah syafaat-syafaat yang berbau kesyirikan dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu izin bagi yang mau memberi syafaat, keridhaan bagi yang menerima syafaat. Dan dalil lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya dengan sanad dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu mempunyai doa yang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing nabi telah mendahulukan doanya di dunia. Ya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dia doa yang mustajab itu telah mereka minta kepada Allah saat di dunia ini. Wa inni istaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Tapi aku menyimpan doa mustajab itu untuk umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, begitu sayangnya Rasulullah SAW. Karena syafaat yang lebih berarti adalah kelak bebasnya dari azab Allah SWT, mendapat ampun Allah SWT, masuk ke surga Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menyimpan doanya yang mustajab sebagai syafaat untuk umatnya. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu adalah artinya doa. Ya, karena di dalam ini disebutkan doanya disimpan dari Rasulullah SAW sebagai syafaat untuk umatnya. Jadi berupa syafaat itu berupa doa yang akan nanti diberikan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya pada hari kiamat. Wahia na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Nah, ini syaratnya. Maka syafaat itu akan diraih insyaallah siapa yang meninggal dari umatku kecuali atau dengan syarat mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun syai'an. Jadi kata Rasulullah SAW, ya na'ilatun insyaallah liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka syafaat itu akan diraih, akan didapatkan insyaallah ya. Siapa yang mati dari umatku kata Rasulullah SAW, siapa meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik dengan Allah sedikit pun. yang tidak buat syirik sedikit pun, ya, inilah orang-orang yang akan meraih syafaat sebagaimana dijelaskan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil-dalil sekaligus dalil tentang adanya syafaat. Karena kita sebutkan di sana ada firqah, ada paham, ada aliran, ada sekte yang dikenal dengan sekte Mu'tazilah, itu mereka menafikan syafaat, tidak percaya tentang ada syafaat. Mereka berhujah dengan hujah yang naqliyah, dengan logika mereka mengatakan kalau Allah sudah mengatakan orang yang berbuat maksiat masuk neraka, maka Allah tidak boleh mengeluarkan mereka dari neraka. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan peluang keluar dari neraka, berarti Allah tidak menepati ancamannya, tidak menepati janjinya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga punya janji-janji yang lain bagi orang yang terancam masuk neraka dan dia melakukan ibadah-ibadah ketentuan yang lain, Allah juga berjanji akan dikeluarkan dari neraka. Di antaranya adalah selama tidak berbuat syirik kepada Allah, walaupun dia masuk neraka, dia punya peluang besar untuk masuk surga setelah bersih dari dosanya. Kalau seandainya dia tetap diazab di neraka. Baik. Itulah yang salah satu dari doktrin orang-orang Mu'tazilah, ya, kaum sekuler ini. Ini mereka lebih dahulukan akal pikirannya dari wahyu. Di antaranya mereka menyebutkan infadul wa'id, wajibnya terlaksananya ancaman. Mereka mewajibkan kepada Allah. Padahal di dalam kehidupan, ya, kalau ancaman itu tidak terlaksana merupakan sebuah kebaikan. Ketika kita mengancam anak kita, kalau kamu tidak hafal akan saya pukul. Namun anak kita belum hafal, namun kita tidak memukulnya, memaafkannya, memberi kesempatan kepadanya. Ya. Dan itu sifatul madah. Dan Allah Ghafurur Rahim, Karimun Jawadun. Nah, jadi maka oleh sebab itu bahwa syafaat adalah sesuatu keyakinan Ahlussunnah, bahkan sebagian ulama menyebutkan hadis-hadis syafaat ini sampai kepada derajat ya seperti mana juga haud telaga sampai pada tingkat mutawatir, karena begitu banyak hadis-hadis tentang adanya syafaat. Tapi kadang-kadang orang Mu'tazilah atau sebagian mereka mengakui tentang ada syafaat, tapi bukan keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka mendapat syafaat. Yang mereka terima syafaat, mereka akui syafaat itu adalah yaitu naiknya kedudukan ahli surga. Jadi syafaat itu bukan sekedar keluar dari neraka saja, tapi di antara nanti akan disebutkan macam-macam syafaat. Di antaranya adalah naik dari surga yang lebih levelnya rendah kepada surga yang lebih mulia, levelnya lebih tinggi, lebih istimewa, itu juga merupakan syafaat. Ya, seorang anak berada dari tingkat surga yang paling tinggi dari orang tuanya, maka anaknya dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Sebaliknya juga begitu. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga dapat berikan kepada sebagian umatnya nanti syafaat, bahkan bisa berada dekat surganya Rasulullah SAW. Sebagaimana anaka fil yatim kahataini. Di antara seperti orang yang menjadi orang tua asuh bagi anak yatim Rasulullah SAW, yang memelihara, membesarkan anak yatim seperti ini dengan aku di surga kata Rasulullah SAW, yaitu dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Baik. Kemudian dalil-dalil tentang dua syarat ini sangat banyak dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, di sini jelaslah bahwa syafaat itu insya Allah SWT pada hari kiamat tidak akan diraih, tidak akan didapati kecuali bagi orang-orang yang diizinkan baginya untuk memberi syafaat. Dan Allah tidak akan memberikan izin kepada para wali, ya, wala izan illa li awliyai, tidak akan memberikan izin kecuali kepada wali-walinya Allah yang Allah redai dari hamba-hambanya yang dipilih, ya. Kemudian para orang-orang yang dapat beri syafaat itu tidak akan bisa pula memberi syafaat kepada setiap orang kecuali orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahli tauhid. Itu syaratnya adalah bertauhid. Kama annaha na'ilatun man qala la ilaha illallah walau ba'da dukhulin nar. Nah, syafaat itu juga akan diraih ya oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap orang yang benar-benar konsekuen istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah walaupun setelah masuk neraka. Karena di antara syafaat nanti akan sebutkan adalah keluarnya seseorang yang berhak untuk masuk neraka atau telah masuk neraka dan cepat keluar sebelum tidak lama dalam neraka, ya tidak berlama dalam neraka, dekat dari syafaat para para rasul terhadap umat mereka atau rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Baik. Walaupun setelah masuk neraka ada yang mengeluarkan dan keluarnya dia dari neraka tersebut. Kama tantafi an ahli syirik, di mana syafaat itu adalah tidak akan diraih oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan dan mati dalam berbuat dalam masa berbuat kesyirikan itu dan tidak bertobat sebelum meninggal. Wahya milkul lil amilkul mulkullahi wahda. Nah, perlu diketahui syafaat itu adalah milik Allah secara mutlak. Maka Allah sebutkan dalam firman walillahi syafa'atu jami'ah. Kulillahi syafa'atu, katakan hai Muhammad, milik Allah lah syafa'at itu semuanya. Jadi semua syafa'at itu milik Allah dan Allah memberikan izin kepada orang yang mau memberi syafa'at dan Allah juga yang meridai kepada yang mau menerima syafa'at. Kalau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan dalil-dalil yang telah kita jelaskan, maka syafaat tidak terjadi dan tidak akan diproses, ya, tidak terjadi proses syafaat itu. Baik, dalilnya mana bahwa syafaat itu adalah milik Allah mutlak, yaitu firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 44, Qulillah syafaatu jami'ah. Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya untuk menjelaskan ini bantahan bagi orang-orang musyrikin yang sebelumnya mengatakan kami berharap syafaat sembahan itu. Ya, haulai syafa'una 'indallah, hujjah mereka, alasan mereka, argumentasi mereka ketika berbisik kepada Allah. Maka Allah katakan, kamu berharap syafa'at, syafa'at itu milik Allah semua. Qul lillahi syafa'at, katakan Muhammad kepada umatmu bahwa syafa'at itu adalah milik Allah seluruhnya, jami'an. Nah. Maka tidaklah boleh diminta syafa'at itu dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kala di akhirat di dalam hadis syafaat yang kubra itu, orang-orang tidak berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai Ibrahim, wahai Adam atau Nuh, oh Ibrahim atau Musa, Isa, berilah kami syafaatmu. Mereka tidak minta syafaat. Tapi mereka menyebutkan isfa lana inda rabbik. Tolong mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi bukan langsung mereka katakan, mana syafaatmu hai Musa, berilah kami. Bukan. Kami minta syafaatmu, bukan demikian. Tapi mohonkanlah, ya, syafi' fina inda rabbik. Ya. Isfa'lana inda rabbik. Mohonkan untuk kami syafaat di sisi Tuhanmu. Jadi menyuruh Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena syafaat itu adalah milik Allah keseluruhan, secara keseluruhan. Maka tidak boleh diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bentuk-bentuk syafaat atau macam-macam syafaat. Ya, syafaat ini ada berapa macam, di antaranya ada yang menyebutkan 8 macam di sini. Ada yang merupakan kekhususan oleh Rasulullah SAW. Ada 2 kekhususan Rasulullah SAW di sini. Yang pertama disebut syafaatul kubra, ya, syafaat hanya Rasul saja yang dapat melakukannya, yaitu meminta dibebaskannya manusia dari kejadian siksaan di padang mahsyar, ya, untuk dihisab amal mereka masing-masing, setiap manusia. Nah, itu yang disebut syafaatul kubra atau maqamul mahmud. Yang kedua jenis syafaat yang khusus dari Rasulullah adalah mendoakan paman beliau yang berada di kerak-kerak neraka lalu meminta kepada Allah, ya, namun bukan berarti bebas dari azab, tapi diringankan azabnya, ya, meringankan saja dari azab pamannya yang telah menjaga Rasulullah SAW, merawat Rasulullah SAW dan membela Rasulullah SAW selama beliau hidup, ya, yaitu paman beliau Abu Talib. Taib. Itu khusus bagi Nabi SAW dua ini. Ya, adapun syafaat yang lainnya nanti itu bisa dilakukan oleh malaikat, oleh para nabi-nabi yang lain, oleh para orang-orang soleh, para anak-anak yang soleh dan amal-amal yang lainnya, ya, yang menyebutkan kita berhak mendapat syafaat atau saling beri syafaat. Baik. Ada 8 macam dari syafaat di sini disebutkan. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang luar biasa, yang paling agung, yaitu wahiyah khasiyatun bi nabiyina Muhammad SAW. Ini khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan maqamul mahmud, tempat dipujinya semua makhluk, memuji, berterima kasih kepada Rasul SAW. Ini yang dimana diantar sebab mendapatkan syafaat itu adalah membaca doa ini, doa setelah azan, ya Allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salatul qama ati Muhammadil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama man mahquman mahmuman alladhi wa'adta. Nah, wa ba'athu maqaman mahmuman alladhi wa'adta. Itu siapa yang mohon bagi saya al-wasilah, kata Rasulullah, hadal al-syafa'ati. Wasilah itu adalah satu tempat yang tidak layak kecuali bagi hamba yang paling mulia, insya Allah, kata Rasulullah. Man sa'ala li al-wasilah, hadal lahu syafa'ati. Barang siapa memohonkan kepada Allah agar aku diberi wasilah itu, kedudukan yang mulia itu, dia halal baginya syafa'atku. Dia akan mendapat syafa'at, kata Rasulullah SAW. Baik. Ini yang Allah sebutkan dalam firman tentang syafa'atul uzma ini, syafa'at yang paling agung ini adalah dalam firman Allah SWT, asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi boleh jadi Rabbmu akan membangkitkanmu, meninggikanmu, ya, memuliakanmu, Rabbmu akan muliakanmu maqam, kedudukan yang terpuji, memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Yang demikian itu adalah ketika yastadu 'ala nasil mawqif, ketika manusia berada di padang mahsyar, ya, di mawqif, disebut mawqif, dalam kondisi yang mengalami berbagai macam kondisi yang tersiksa, ya. Waltamisuna syafa'ata, mereka mencari syafaat, fi ayyufsala bainahum, ya, agar Allah memberikan keputusan di antara mereka, ya. Fayatuna Adam, yang disebutkan dalam hadis syafaat yang panjang, mereka datang kepada Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Wa kulluhum yaqul nafsi nafsi, masing-masing mereka menjawab, ah, aku hanya memikirkan diriku, diriku. Ila ayantahu, sampai mereka mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, fayaqul analaha, analaha, inilah ya, ya, menjadi hakku, inilah menjadi hakku. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah yang tadi kita sebutkan, fa'asudu li rabbi, fa'ahmaduhu bimahamida la'uhsinul an. Ya Allah, Rasulullah SAW sujud kepada Allah, memuji Allah dengan puji-pujian, yang nanti kelak di akhirat baru akan diberi ilham kepada Rasulullah oleh Allah tentang puji-pujian itu. Baik. Yang kedua, bentuk syafaat adalah syafaat untuk ahli surga, masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ini ada dua penjelasan di sini. Pertama adalah, yaitu yang pertama, agar ahli surga bisa masuk surga, yang mengetuk pintu surga itu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mohon kepada para penjaga surga agar diizinkan, ya, agar dibuka pintu surga untuk masuk kepada ahli surga yang, ya, ke dalam surga. Baik. Ini yang kedua adalah masuknya ahli surga ke dalam surga. Sebenarnya riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, yang pertama sekali nanti yang mengetuk pintu surga Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Anas Malik menyebutkan telah bersabda Rasulullah SAW, ana awalun nasi, ya, yushfa'u fil jannati wa ana aktsarul anbiya taba'an. Aku adalah orang manusia yang pertama diberi syafaat untuk surga, untuk membuka pintu surga. Dan aku adalah para yaitu nabi yang paling banyak pengikutnya. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kedua bentuknya, yaitu memberikan, memohon agar ahli surga diberikan, apa namanya, dibiarkan masuk surga dan dibukanya pintu surga. Baik. Ada sebagian ulama menjadikan siapa ini juga termasuk bagian yang khusus bagi Nabi SAW. Karena Nabi SAW lah yang mengetuk awal pintu surga itu. Baik. Yang ketiga adalah syafaat terhadap orang yang amal baik dan amal buruknya, yaitu seimbang. Nah, seimbang yang telah kita pelajari dalam masalah timbangan amal baik dan amal buruk, al-mizan. Nah, orang ini sama amal baik amal buruknya. Lalu Rasulullah SAW atau malaikat atau orang soleh atau anak yang soleh semacam memberikan syafaat agar mereka dimasukkan ke surga. Nah, jadi orang yang sama berat timbangan amal baik amal buruknya, fasyufim lidukhil jannah. Maka Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka untuk masuk surga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah syafaat Tidar aqwamim al-jannah fawqama taqtadi ahwaluhum. Yaitu syafaat naik kedudukan tingkat kemuliaan dalam surga itu. Surga semuanya mulia istimewa. Namun tingkat surga yang paling tinggi, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, padahal amalnya hanya pada posisi yang lebih rendah umumnya, dari yang lebih rendah. Karena disebutkan oleh hadis bahwa Allah SWT menyediakan untuk hambanya yang menjadi dalamnya itu 100 derajat tingkat dari surga, 100 tingkat surga. Nah, jika dia berada pada tingkat yang lebih rendah, kemudian dia ingin naik pada tingkat lebih tinggi, itu ada syafaat nanti akan diberikan oleh Rasulullah SAW atau orang-orang yang memberikan izin Allah SWT untuk memberi syafaat. Di antara malaikat dan orang-orang soleh atau anak yang soleh. Baik. Yang keempat adalah, yang kelima ya, keempat itu adalah naik tingkat ya kedudukan dalam surga. Yang kelima adalah syafaat terhadap orang yang berhak masuk neraka sebenarnya dia. Sudah diputuskan menjadi masuk neraka, lalu diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi yang lain terhadap umat mereka sendiri, atau orang-orang soleh, atau anak yang soleh, memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan neraka, tapi masuk ke surga. Nah, itu beda ya, kalau tadi amalnya sama, yang berikutnya, atau kedudukan lebih rendah dalam surga, naik pada tingkat lebih tinggi, ini adalah orang ini sebetulnya diponis menjadi penghuni neraka. Ya, tapi diberi syafaat dan dia tidak jadi masuk neraka. Yang kelima, yang keenam adalah syafaat terhadap orang-orang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab. Ya. Di antara dalil ini adalah yaitu sabda Rasulullah SAW terhadap Ukasha ibnu Mihsar ketika dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah untuk menjadikan termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab oleh azab, tanpa hisab dan azab, ya, maka Rasul mengatakan Allahumma ja'alhu minhum. Allah jadikan, Allah ya Allah jadikan Ukasha termasuk dari orang yang masuk surga tanpa hisab oleh azab. Maka wa yaqulu li Muhammad, dan Allah SWT berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis syafaat, adkhil jannata man min ummatik man la hisaba. Ya, man la hisaba alaihi min al-babil aiman min abwabil jannah. Ya, kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, masukkan ke dalam surga dari umatmu, ya, suruhlah umatmu dari umatmu masuk ke surga yang tiada hisab atasnya melalui pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Jadi masuk dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Ya, dan ini setelah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah syafaat orang-orang yang berdosa besar dari ahli tauhid. Mereka sudah dihukum, sudah berapa masuk ke dalam neraka, sudah tinggal dalam neraka. Namun masa tinggal mereka masih lama, lalu dapat syafaat sehingga diadakan apa namanya kortingan terhadap masanya dalam neraka itu. Berkat berkat syafaat dari pemberi syafaat, ya, di antaranya Rasulullah SAW ataupun doa orang-orang soleh, ya, dari para orang-orang dicintainya, ya, anaknya atau mungkin saudaranya atau sahabatnya, ya, dapat memohon kepada Allah agar Allah memporting atau memberikan potongan azab, ya, masa kepada dia yang telah ditentukan untuknya dalam neraka tersebut, mendapat potongan, ya, sehingga dia lebih cepat keluar dari neraka, ya, jika dibandingkan dengan azab yang telah Allah tentukan untuknya, maka dia mendapat kortingan dengan berkat syafaat tersebut. Nah, kemudian, ya, sebenarnya terdapat dalam hadis yang sahih ini, hadis yang begitu banyak, dan ini syafaat ini yang diingkari oleh Mu'tazilah tentang ada syafaat bagi orang-orang penduduk neraka dari ahli Islam. Ini juga dalil menunjukkan bahwa orang Islam ada yang masuk neraka, ada, tapi tidak ada yang kekal dalam neraka. Nah, di antara mereka yang masuk neraka itu ada yang berkat syafaat cepat keluar dari neraka, ya, dan hadisnya sampai tingkat mutawatir dan berulang-ulang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian, ya, Bahkan ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, syafaat tidak al-kabair umati, bahwa syafaat itu bagi umatku yang berdosa-dosa besar, kata Rasulullah SAW. Dan masuk juga menjadi syafaat di sini ada para malaikat, para nabi, orang-orang beriman, semuanya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih menjelaskan hal demikian. Gitu, untuk bebas dari azab neraka. Setelah masuk neraka, kalau yang tadi ada bentuknya mendapat ketentuan masuk neraka, namun tidak jadi masuk neraka dia. Karena mendapat syafaat, ini adalah telah masuk neraka, namun mendapat syafaat sehingga keluar lagi atau lebih cepat keluar dari neraka. Baik, yang kedelapan adalah syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan azab dari pamannya Abu Talib, semua diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad mereka berdua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu ketika disebut di sisi Rasulullah SAW pamannya Abu Talib, faqala, jadi antara dari riwayat lain bukan adalah Abbas, ya, wahai Muhammad, apakah engkau dapat memberikan sesuatu pamanmu Abu Talib yang telah berbuat baik kepadamu, ya, apa yang bertanya itu Abbas atau lainnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la'allahu tanfa'hu, semoga bermanfaat untuknya syafaatku pada hari kiamat, fayuja'al fi dhahdahi min narin yaghli minhu dimaghuhu, yaitu dia diangkat dari kerak-kerak neraka dan sumber lain ke permukaan neraka, yang di mana dia di permukaan neraka itu panasnya membuat mengelegaknya otaknya. Dalam hadis yang lain, yaitu ya yalbisuna alaini minan nar, memakai dua trompa dari api neraka dan azabnya membuat benaknya mengelegak, begitu panasnya neraka tersebut. Nauzubillah minan nar, ya, kemohon pada Allah dilindungi dari neraka tersebut. Jadi memakai dua sendal dari api neraka yang membuat, yaitu mendidih, ya, mendidih otaknya. Baik. Wa tafa'u syafa'atu fil khuruj minan nar, tidak akan ada syafaat untuk keluar dari neraka, ya, bagi orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan atau bukan di atas tauhid. Ya, berbeda dengan ahli tauhid, mereka akan ada peluang untuk keluar dari neraka dan juga untuk mendapatkan syafaat jika mereka mendapat azab dalam neraka. Nah, itulah beberapa penjelasan yang berkenaan dengan syafaat Nabi SAW. Tentu ketika dijelaskan tentang adanya syafaat ini adalah yang pasti adalah yang akan cepat mendapatkan syafaat orang-orang yang sangat bersemangat, antusias mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah. Ya, yang jauh daripada bid'ah, istiqomah dalam menjalankan sunnah, ya, dari sunnah-sunnah berkenaan dengan sholat, dengan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, pasti adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan yang meraih syafaat Rasulullah SAW kelak di akhirat. Semua kita termasuk dari umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat beliau, ya, dan mendapatkan kemuliaan kelak dengan mendapatkan syafaat beliau. Demikian yang dapat kita bahas secara materi. Kita persilakan pada admin untuk membacakan pertanyaan jika ada pertanyaan yang masuk. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Baik, silakan. Ustaz, apakah kita boleh berdoa meminta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab? Boleh. Ya, memohon kepada Allah, boleh meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar masukkan surga tanpa hisab wala azab. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu Ustaz. Belum ada lagi yang masuk lewat chat Ustaz, barangkali di HP. Baik, izin tanya Ustaz, benarkah sujud malaikat kepada Nabi Adam adalah kesyirikan? Tidak. Pertama itu perintah Allah atas izin Allah. Kemudian juga sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah. Bukan sujud ibadah, tapi sujud, bukan beribadah kepada Adam, bukan menyembah Adam. Sujud adalah mereka taat kepada Allah untuk menghormati Adam. Ya, disebut ya oleh ulama sujud tahiyah atau sekarang untuk menghormati Adam. Dan itu syariat sebelumnya. Semakanya ketika Mu'az bin Jabal pulang dari Syam, Mu'adz pernah juga sujud kepada Nabi SAW, lalu ditanya, kenapa lakukan ini? Kata Rasulullah SAW, aku melihat di sana orang-orang dari Yahudi atau Nasrani lihat di Syam, sujud kepada batariqatihim, artinya ulama-ulama mereka, engkau lebih berhak. Kata Rasulullah SAW, kuntu amiran ahadan asjud lighairillah la'amartu bimra'ati yasjuda lizawjiha. Antas jadi zaujiha. Kalau seandainya aku boleh memikirkan seseorang untuk sujud kepada seseorang lain, orang lain, tentu aku akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Akhirnya Mu'adz meninggalkan perbuatan itu. Jadi itu syariat sebelum, ya makanya berbeda. Dan itu diantara sujud itu bukan merupakan sujud ibadah, ya dalam rangka menyembah Adam tidak, tapi disebut para ulama bagian dari syariat sebelum syariat Muhammad adalah sujud tahiyah atau sujud penghormatan. Dan itu juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal itu sudah diharamkan, tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kamu minta kepada malaikat agar dibangunkan dari tidur di akhir malam dengan berkata, sebelum tidur wahai malaikat penjaga bangunkan aku pada jam sekian atau saat itu dan ini. Tidak ada tuntunan seperti ini. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meminta kepada malaikat yang membantu dalam peperangan. Cuman meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengirim malaikat. Seperti saat perang Badar. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya tolong apa namanya menangkan umatku dalam perang ini. Seandainya mereka binasa, tidak engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Dan Abu Bakar menyembuhkan sampai Rasulullah makin lamanya berdoa di tendanya sampai Abu Bakar jatuhnya selendang beliau lalu dinaikkan lagi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai terlihatnya putih ketiak beliau karena begitu mengangkat tangan dalam berdoa, ya. Tapi mohon kepada Allah, lalu Allah ya menyuruh malaikat untuk membantu kaum muslimin. Nah, kalau kita mau bangun malam, kita mohon ya Allah nanti tolong bangun, ya. Aku terbangun ya di tengah malam untuk beribadah kepadamu. Di antaranya membaca ayat kursi sebelum tidur, berwudu sebelum tidur, membaca zikir-zikir yang diajarkan sebelum tidur, insya Allah, ya, itu dilakukan. Dan tidak ada tuntunan bagi yang terbangun malam hari adalah meminta kepada malaikat untuk membangunkan. Ustaz, bagaimana pandangan Islam terkait tuyul? Apakah itu benar adanya dan apakah kiat agar terhindar dari tuyul dan apakah hukumnya jual beli tuyul? Terang, tuyul itu adalah jin. Bisa saja ada, malah ada mana? Para ulama di antara syekh semacamnya dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 11 itu menceritakan. Jadi orang-orang yang mengaku punya khadim, punya karoma-karoma, di antara mereka ada yang berbuat syirik itu kepada jin. Jin itu mencuri untuk mereka makanan. Ya, disebutkan di situ rupanya dia mencuri roti, tukang roti yang ada di bawah, dibawakan kepada orang ada tinggal di Jabal Qubais itu. Sebutkan banyak kisah di sana. Jin itu bisa mencuri, iya betul. Bagaimana selamat? Makanya setiap kita menutup sesuatu baca bismillah. Makanan ditutup di malam hari, sebenarnya Rasul menyebutkan. Ya, walau meletakkan sepotong urat saja atau ada sesuatu saja di atas itu, dibaca bismillah. Maka ketika kita membuka pakaian di anjuran Islam, membaca bismillah, tidak di aurat kita tidak lihat oleh jin. Kita menutup lemari, menutup rumah kita, baca bismillah. Tidak akan bisa dibuka oleh jin tersebut. Itu yang itu adalah jin, ya. Menjual belikan jelas haram, ya. Tentu adalah bagian dari kekuatan yang hilang dalam agama ini. Baik. Terkadang ada di antara kaum muslimin jika mendapatkan kebaikan dari Allah berupa keuntungan dunia, lantas ia mengatakan rezeki anak soleh. Apa pendapat Ustaz tentang ini? Dari satu sisi dia bersyukur, tapi kalimat ini adalah membuat seseorang tazkiyatun nafs. Membuat seseorang merasa suci di sisi Allah dan menganggap orang suci itu adalah dibalas dengan rezeki. Padahal ukur kemuliaan seseorang itu bukan rezeki. Rezeki dunia ini. Ya. Bukan rezeki kesenangan duniawi. Ya, ukuran kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak. Kemudian kalau sebut rezeki anak soleh, seakan-akan itu adalah dia mengatakan dirinya sebagai orang soleh. Wala tuzakku anfusakum, Allah melarang merasa diri kita ini bersih, suci, soleh. Tidak boleh hal itu kita ungkapkan untuk diri kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Benarkah hadis inna abi wa abaka finnar? Bahwa yang dimaksud abi di situ adalah paman beliau. Apakah penafsir demikian benar Ustaz? Tidak ada satupun ulama tafsir penjelasan hari ini kecuali orang-orang yang masalah dalam mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW ini perbedaan-perbedaan yang sudah lama. Tapi hadisnya jelas dilihatkan bagaimana penjelasan para ulama tentang hal itu. Ya, tidak pernah disebutkan paman itu disebut dengan abi, tapi adalah ammi. Ya, tapi orang-orang yang fanatik dan satu pendapat, mereka mengatakan mentakwil hal itu. Ya, kalau paman Rasulullah SAW tidak perlu jelas lagi ditanya, jelas dia ya Abu Talib jelas neraka karena dia bukan seorang mukmin. Ya, baik. Tidak seperti pemahaman Syi'ah itu yang mengatakan Abu Talib itu adalah berada di dalam surga. Baik, demikian yang terbahas dan pertanyaan. Apa, Ustaz? Masih ada pertanyaan di chat, Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, apakah pemikiran Mu'tazilah masih ada sekarang, Ustaz? Nah, Ustaz. Banyak sekali pemikiran Mu'tazilah hari ini, cuman telah diadopsi oleh banyak pemikiran-pemikiran lain. Banyak sekali. Ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran Mu'tazilah itu diadopsi oleh pemikiran-pemikiran lain. Ya, baik dari kalangan liberal, kalangan sekuler, dan seterusnya termasuk ahlul kalam, mereka banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran itu. Namun tidak keseluruhan mungkin, tapi salah satu cabang dari pemikiran mereka mengingkari sifat Allah atau nama Allah. Ya, mengingkari sifat Allah, kalau Mu'tazilah tidak mengingkari nama-nama Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Teman-teman pikiran seorang kafirnya pelaku dosa besar ini adalah sebagian juga memakai hal itu, ini sama dengan paham Khawarij. Ya. Kemudian tadi mengkafirkan pelaku tidak ada yang syafaat. Ini juga dipakai oleh beberapa aliran dan sekte-sekte lain. Banyak yang mengadopsi pemikiran ini, menyebar. Ya. Baik, masih ada? Halo, Ustaz. Saya ada lagi, Ustaz. Ustaz, jika sedang sakit dan sudah pulang, dokter menyatakan tidak ada obatnya, bagaimanakah sikap kita? Apakah terus berikhtiar ke non medis atau dan sampai kapan berikhtiar kalau tidak ada kesembuhannya juga, Ustaz? Nah, Ustaz. Begini, kita berikhtiar semampunya. Ya, obat itu tidak hanya obat medis tapi juga obat-obat non medis. Dengan apa? Ya, Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang begitu lama. Namun, kita tetap bersabar dalam usaha tersebut. Cuma penyakit itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, sampai seseorang keluar di muka bumi ini dengan penyebab penyakit yang dia derita, mungkin saja dia bersih dari segala dosanya. Itu yang pertama. Membebaskan seseorang dari dosanya, menghapus dosa-dosanya. Nah, kemudian dalam berobat, kita tetap berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Tetap saja tawakal, berusaha sambil tawakal. Ya, walaupun diponis bagaimana oleh orang dokter, ada banyak betapa banyak dalam kisah-kisah orang-orang yang diponis dokter, ya ini umurnya sekian, ini tidak bisa lagi diobati, ternyata dengan bertawakal kepada Allah, dengan selalu berdoa kepada Allah, dengan obat-obat yang non medis dan sifatnya yang memang ada fungsinya, ya baik itu herbal segala macamnya, diminum madu segala macamnya, dia Allah berikan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebetulnya perkataan dokter tidak ada obatnya sudah salah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ma anzalallahu min da'in la anzalahu ma dawa. Alimahu man alima wa jahil man jahilahu. Tidak Allah menurunkan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Diketahui oleh orang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang tidak mengetahui. Ya, ada orang mengetahuinya dan ada orang tidak mengetahui obat itu. Tidak ada satu penyakit kecuali ada obatnya. Namun, ya ada orang mengetahui dan ada orang tidak mengetahuinya. Nah, maka kita yakin dengan hal itu. Ya. Dan oleh sebab itu ibarah-ibarah, ya, maka seorang dokter muslim penting belajar tauhid. Ya, jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala, tidak ada obatnya segala macam. Bilang saja kemampuan medis sampai di sini. Ya, betul. Ya, kalau medis Anda, kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Ya, seperti umpamanya mengatakan bahwa vaksinasi kebal virus, itu juga salah, keliru, enggak ada kebal. Virus itu hanya vaksinasi hanya suatu bagian dari sebab. Dan juga membuat orang tidak kebal di virus, buktinya orang setelah vaksinasi banyak yang kena virus. Bagaimana Anda katakan kebal? Nah, ini pernyataan-pernyataan harus diluruskan. Harus belajar akidah yang benar. Ya, maka ini banyak hal-hal yang kadang ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan akidah. Ya, tidak sesuai dengan ilmu Islam, sehingga kalimat-kalimat yang keluar kadang-kadang terlalu apa namanya over dalam menyatakan satu perkataan atau menghukum sesuatu, ini tidak boleh. Tetap kita katakan sampai ilmu saya, ilmu medis sampai di sini boleh, tidak apa, apa ilmu medis sampai di sini kemampuannya, tidak masalah. Ya, jadi gunakanlah ibarat-ibarat yang tepat dalam memberikan sesuatu kepada pasien. Dan bahkan seharusnya seseorang itu terhadap pasien tidak mengatakan hal demikian. Ya, selama ini yang saya ketahui kode etik seorang dokter tetap memberikan semangat kepada pasiennya. Ya, bukan mengatakan ini kemarin datang pasien yang penyakitnya mati, hanya 2 hari saja hidup. Itu namanya dokter yang tidak memberikan, tidak profesional dalam menjalankan tugas. Bahkan sebetulnya kode etiknya kan tidak boleh diberitahu, bahkan sebagai keluarganya atau orang sakit hanya boleh keluarga tidak boleh beritahu pada orang sakit. Ini banyak sekali kode etik yang harus dilakukan, dan itu ada dalam Islam. Seseorang itu tidak boleh diberikan al-qunut, sifat putus asa, enggak boleh. Tapi tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam usaha kita menurut sesuai kemampuan kita. Ya, walaupun usaha kita kecil, yang akan memberikan keputusan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Ustaz masih ada pertanyaan Ustaz, apakah doa seorang anak atau ibadah seorang anak bisa menjadi penyelamat orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ustaz, anak yang soleh jelas telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya kan Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min salas, apabila salah seorang anak Adam meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 hal, sedekatun jariyatun awal al-masadi ya'runahu wa aw ilmu yantafu bihi aw al-salih ya'runahu. Di antaranya kata Rasulullah SAW, amal yang 3 itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, ini di antara amal-amal yang kekal bagi orang-orang yang melakukannya setelah mereka meninggal, akan memetik selalu hasilnya di alam kuburnya maupun di akhir kelak, dia akan selalu mendapatkan kiriman-kiriman dari amalnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, saya terkadang kurang fokus dalam sholat karena merasakan suatu penyakit. Apakah sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, khusyuk dalam sholat adalah sesuatu yang diharuskan. Tetapi ya, jika seseorang ingat sesuatu, ada merasa sesuatu, tidak membatalkan sholatnya selama dia tetap melaksanakan sholat sampai selesai. Ya, cuman mungkin mengurangi pahala sholatnya karena kurang khusyuk. Ya, karena kurang khusyuk. Jadi hal itu tidak membatalkan sholatnya. Baik, pertanyaan terakhir juga di sini, jika seorang timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama, di manakah tempat orang seperti ini dia? Kala di akhirat Ustaz. Itu disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu adalah orang yang berada di antara surga dan neraka, dan tempat ini bukan berarti tempat menetap selamanya. Cuma mereka ditangguhkan masuk surga, berada di tempat itu, ya, mereka bisa melihat penduduk surga dan bisa melihat penduduk neraka. Ini tempat sementara, bukan tempat untuk selamanya, satu tempat tersendiri di akhirat tidak. Hanya ini sementara mereka di sana, kemudian nanti mereka berakhir ke alam surga. Disebut namanya Ahlul A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita jelaskan dalam jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat ambil faedahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.